body yang telah tua. Oh, oh indahnya. Oh, oh, oh, oh damainya. Ani-ani memotong padi di sawahnya. Bergembira semua walau bukan miliknya. Zigzag, zigzag, zigzag, zigzag, zigzag, zigzag, zigzag, zigzag mengasihkan. Sebuah kubuk kecil, oh, oh menikmati panorama di sekelilingku, oh, oh indahnya, oh, oh, oh, oh tentramnya. Gembala-gembala sapi meniup selingnya.